Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan biiznillahi azza wa jal pembahasan kitab Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, di mana kitab ini atau risalah ini seperti telah kita ketahui bersama menjelaskan kepada kita tentang pokok-pokok i'tiqad, pokok-pokok keyakinan as-sahabah, para sahabat, wa tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, pokok-pokok keyakinan ahlus sunnah yang telah diselisihi oleh ahlul bidai wal ahwa, diselisihi oleh para pengikut hawa nafsu ahlul bidah, sehingga di antara bentuk peringatan kepada umat adalah mengingatkan kembali bahwasanya perkara-perkara ini yang diselisihi oleh ahlul bidai wal ahwa bukan perkara yang remeh, tetapi ini adalah perkara-perkara pokok, ya, perkara-perkara keyakinan yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai secara tegas Imam Ahmad bin Hanbal di awal kitab ini mengatakan siapa yang menyelisihinya, tidak mengimaninya, ya, menolaknya walaupun salah satu dari apa yang akan disebutkan itu, maka dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Falaisu min ahli sunnah. Berarti dia termasuk dari ahlul bidah wal ahwa. Nah, ini menjawab pertanyaan juga sebagian ikhwah, sebagian kaum muslimin, ya, ketika bertanya siapa sih ahlul bidah? Siapa orang yang dikatakan hizbi? Di antaranya ini, orang yang menyelisihi pokok-pokok keyakinan apa? Ahlus sunnah. Tayyib. Menyelisihi pokok-pokok ahlus sunnah. Jika dia termasuk orang-orang yang jahil, diterangkan. Kalau dia tetap tidak menerima, maka telah tegak atasnya hujjah, dan dia termasuk dari ahlul bidah, ahlul ahwa. Wabillahi taufiq. Jadi perkaranya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, perkara yang sangat besar. Wajib bagi kita untuk mempelajarinya, wajib bagi kita untuk mengerti, mengimaninya. Di antara perkara yang akan diterangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah permasalahan al-mizan, timbangan amalan. Ya. Kita baca ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wal imanu bil mizani yaumal qiyamati. Kama jaa fil hadisi yuzanul 'abdu yaumal qiyamah. Fala yazinu janaha ba'udatin. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. Di antara prinsip-prinsip dan pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah adalah al-imanu bil mizan. Mengimani apa? Mizan. Kama jaa fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kita diingatkan oleh Imam Ahmad di sini bahwasanya keyakinan itu harus dibangun di atas apa? Dalil. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Wad dalilu qauluhu ta'ala, wad dalilu qaulun nabi alaihi salatu wasalam, selalu demikian. Inilah tarbiyah. Ketika mendidik umat untuk meyakini sesuatu, ya, kenapa harus meyakini ini? Karena Allah berkata demikian, karena Nabi bersabda demikian, sehingga ya, keyakinan itu betul-betul keyakinan yang dibangun di atas madza ad-dalil. Termasuk dalam bab ini, iman kepada mizan adalah perkara yang sangat penting dan pokok. Ditunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, yuzanul abdu yaumal qiyamah, akan ditimbang nanti hamba Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yang ditimbang itu hamba, badannya, jasadnya, masuk ke dalam apa? Timbangan. Yuzanul abdu yaumal qiyamah. Fala yazinu janaha ba'udatin, namun ternyata tidak memiliki bobot walaupun seberat sayap nyamuk. Demikian disebutkan dalam hadis. Wa tuzanu a'malul ibad, demikian pula disebutkan dalam hadis, akan ditimbang amalan-amalan hamba. Jadi yang ditimbang adalah amalannya. Kalau tadi yang ditimbang adalah apa? Badannya, orangnya. Juga datang dalam hadis, dalam riwayat, yang ditimbang adalah amalan hamba. Wa tuzanu a'malul ibad, akan ditimbang nanti amalan-amalan hamba. Kama jaa fil athari, sebagaimana telah datang dalam asar, dalam riwayat-riwayat. Nah, demikian pula yang ditimbang adalah as-suhuf. Tidak disebutkan di sini oleh Imam Ahmad, namun ya, dua ini mengisyaratkan ya, jenis yang lain, yaitu ditimbangnya as-suhuf, lembaran-lembaran catatan apa? Amal. Sebagaimana akan kita dengar nanti hadisnya. Jadi riwayat-riwayat yang ada, dalil-dalil Alkitab wa sunnah menunjukkan bahwasanya al-mizan, timbangan, itu sesuatu yang ada dan hakiki. Dalil-dalil juga menunjukkan bahwasanya yang ditimbang nanti adalah, bisa jadi hamba itu yang ditimbang, atau yang ditimbang adalah apa? Amalannya. Atau yang ditimbang adalah mada? As-suhuf, lembaran-lembaran ya, catatan amal. Wabillah itu. Semua ini datang dalam riwayat yang sahih. Semua ini datang dalam riwayat yang sabit dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban kita, kata Imam Ahmad bin Hanbal, wal imanu bihi, kewajiban kita adalah mengimani. Itu tugas kita. ya, mengimaninya. Nabi berbicara, Nabi mengabarkan sesuatu, tugas kita adalah mengimani apa yang beliau kabarkan. Wa tasdiqu bihi, mempercayainya, membenarkannya. Ya. Dan ini adalah salah satu bukti benarnya syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau memang kita betul meyakini beliau sebagai utusannya Allah, ya kewajiban kita membenarkan semua berita siapa? Nabi. Apapun yang beliau katakan, apapun yang beliau kabarkan, masuk akal atau tidak masuk akal, perkara yang nyata atau perkara gaib, ketika Nabi mengabarkan, kewajiban kita adalah al-imanu bihi, mengimaninya, wa tasdiqu bihi, dan membenarkannya. Tidak kemudian ditolak dengan hawa nafsu, atau ditolak dengan ara, dengan pendapat-pendapat, atau ditolak dengan adat, dengan adat istiadat, atau ditolak dengan khurafat, keyakinan-keyakinan yang sudah berkembang di tengah masyarakat. Ya, kewajiban kita adalah membenarkan. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Demikian pula, ya, di samping kita memiliki kewajiban mengimaninya dan membenarkan berita Nabi alaihi salatu wassalam, diingatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kewajiban kita yang lain, yaitu al-i'radu amman radda dzalika. Kita berpaling dari orang-orang yang menolak berita-berita Rasul. Jangan didengarkan, jangan diladeni, jangan dilayani. Kita sudah jelas prinsipnya. Prinsipnya adalah datang berita dari Nabi, ya, kita imani. Sudah, titik. Kalau ada yang menolak, ada yang menentang, ada yang tidak apa namanya tidak menerima, berpalinglah dari mereka. Wal i'radu amman radda dzalik. Berpaling dari orang-orang yang menolaknya. Ya. Apalagi kemudian sampai duduk melayani jidal dengan mereka, berdebat dengan mereka, mendengarkan dalil-dalil mereka yang tidak lain adalah syubhat. Sejak awal kita diperintahkan untuk berpaling. Apalagi kemudian apa? Duduk bersama mereka, mendengarkan apa namanya? Dalil-dalil mereka dalam tanda petik, bukan dalil namun apa? Syubhat. Ya. Meladeni mereka dalam bentuk jidal, berdebat, lah. Makanya diingatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, karena ini salah satu prinsip dari prinsip-prinsip yang menjaga keyakinan kita, yaitu al-i'radu amman radda dzalik, berpaling dari orang-orang yang menolaknya, wa tarku mujadalatihi, dan meninggalkan jidal, berdebat dengan orang-orang yang berpaling tersebut dari Alkitab wa Sunnah. Bisa difahami dengan jelas ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ucapan a'immah, ucapan para ulama adalah ucapan yang penuh dengan hikmah. Ya. Subhanallah ikhwan, kalau kita lihat kalimatnya ini pendek sekali. Tetapi inilah prinsip hidup. Coba kita ulangi lagi ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan wajib untuk kita mengimani mizan, timbangan pada hari kiamat. Sebagaimana hal itu telah disebutkan dalam hadis. Rasul bersabda, yuzanul abdu yaumal qiyamah, akan ditimbang nanti hamba pada hari kiamat. Fala yazinu janaha ba'udatin, namun tidak memiliki bobot walaupun hanya satu sayap apa? Nyamuk. Watuzanu a'malul ibad, Nabi juga mengabarkan nanti pada hari kiamat akan ditimbang amalan-amalan hamba. Kama ja'a fil asar, sebagaimana disebutkan dalam asar, yani hadis. Maka kewajiban kita, kata Imam Ahmad, al-imanu bihi wa tasdiqu bihi, mengimani semuanya itu, membenarkan semua berita-berita itu tanpa ada keraguan. Wal i'radu amman radda dzalika wa tarku mujadalatihi, kemudian berpaling dari setiap orang yang berpaling dan menolak berita-berita Rasul. Watarku mujadalatihi, dan kita meninggalkan jidal, berdebat dengan mereka, orang-orang yang menolak berita-berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kurang lebih inti dari pembahasan kita yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita baca keterangan Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Ya. Beliau mengatakan, qala hafizahullah wal imanu bil mizani yaumil qiyamah. Ya. Di antara pokok-pokok Ahlus Sunnah adalah mengimani mizan. Mengimani timbangan pada hari kiamat. Dalilnya banyak dari Al-Qur'an dan juga Sunnah. Di antaranya kama jaa sebagaimana dalam hadis, ya. Yang hadis ini, ya, menyebutkan adanya timbangan dan apa yang ditimbang. Yu'ta birrajulil azim as-samin. Lafaz hadisnya demikian, yu'ta birrajuli al-azim as-samin. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat seorang laki-laki yang besar, samin, gemuk. Ya, orang kalau melihat besar, gemuk, mestinya apa? Berat. Baik. Ternyata ketika ditimbang, fala yazinu indallah, tidak memiliki bobot sama sekali di sisi Allah. Janaha ba'udatin, walaupun seberat sayap nyamuk. Iya. Ini diantara dalil. Diterangkan di sini oleh Syekh Rabi di antara faedah dari hadis ini, hadza fihi dalilun, dalam hadis ini ada dalil ala annal ashas, bahwasanya orang, yakni badan orang itu yuzanu au yuzanuna, akan ditimbang nanti. Jadi kalau yang ada yang bertanya apa yang ditimbang nanti, ya, kita tidak bisa bicara kecuali kalau ada apa? Dalil. Di antara dalil yang kita dengar yang ditimbang adalah ashas. Apa ashas? Ya orang semuanya itu, badannya, tubuhnya. Ini dalilnya. Juga ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya badan itu ditimbang. Disebutkan dalil yang kedua oleh Syekh Rabi, faedah berikutnya. Wa warada fi haditsin sabit. Dalil yang lain, ini dalil yang kedua, bahwasanya yang ditimbang adalah apa? Badan. Anna Ibnu Mas'udin, bahwasanya Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali, salah seorang sahabat as-sabiqun al-awwalun, yang pertama kali masuk apa? Islam di Mekah. Ya. Dan beliau ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaan beliau apa yang beliau ucapkan sendiri? Saya mengambil Al-Qur'an langsung dari Nabi alaihi salatu wasalam, sab'ina suratan. 70 surat Al-Quran saya mengambil langsung dari mulut Nabi Alaihi Wasallam yang mulia, langsung. Yani Nabi Alaihi Wasallam mengajarkan dan langsung dihafalkan oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Di antara keutamaan Ibnu Mas'ud. Dan di antara keutamaan yang lain, ma'asyiral muslimin, ya, Ibnu Mas'ud ini, ya, sejak kecilnya memiliki amanah yang luar biasa. Sebagaimana dikisahkan ketika itu Nabi alaihi salatu wasalam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq kehausan dalam sebuah perjalanan di kota Mekah, ya, di padang pasir di Mekah. Kemudian tiba-tiba melihat ada pengembala kambing yang tidak lain adalah siapa? Ibnu Mas'ud. Belum masuk Islam ketika itu. Didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan Abu Bakar. Kemudian Nabi mengatakan, apakah bisa kita minum laban? Ya, air susu kambing yang kamu gembalakan. Kata Ibnu Mas'ud, tidak bisa. Ini bukan kambing saya. Kemudian Nabi mengatakan, coba datangkan kambing yang belum dikawini. Kambing belum dikawini tidak mungkin mengeluarkan apa? Ya, susu tidak mungkin. Didatangkan kambing. Ya. Kemudian setelah itu diusap oleh Nabi SAW perutnya. Tiba-tiba penuh dengan apa? Susu. Ya, luar biasa. Semua disaksikan oleh Ibnu Mas'ud. Diperah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau minum, Abu Bakar minum. Baik, disaksikan semuanya oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian didoakan lagi, kembali lagi seperti semula. Sejak itulah beliau menyaksikan sesuatu yang menjadi sebab masuknya keimanan kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa min fadailihi, dan di antara keutamaan Ibnu Mas'ud adalah hadis yang akan kita baca ini. Di satu sisi menunjukkan keutamaan Ibnu Mas'ud, di sisi yang lain juga menunjukkan apa yang sedang kita bahas, yaitu adanya mizan, timbangan amalan, dan menunjukkan bahwasanya yang ditimbang itu diantaranya adalah apa? Ashos, badan seorang hamba. Kata Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, disebutkan dalam hadis yang sahih, annahu irtaqa ala syajaratil araq, suatu saat Ibnu Mas'ud naik ke atas pohon araq. Araq yakni pohon yang kayunya, akarnya digunakan untuk apa? Bersiwak. Pohon araq itu bisa besar, bisa besar, bisa tinggi. Naam. Ketika itu Ibnu Mas'ud naik ke atas pohon tersebut. Wa kana daqiqas saqaini. Beliau adalah seorang yang betisnya itu kurus. Yani betisnya itu kecil. Nah, bisa dibayangkan kalau betisnya kecil atasnya juga apa? Kurus memang beliau ini. Wa kana daqiqas saqain. Ketika beliau naik kelihatan ini. Kecilnya betis beliau. Fata'ajjabu min diqqati saqaihi. Maka sahabat-sahabat yang di bawah itu terasa yani heran, ta'ajjabu, takjub. Kok kecil sekali? Ta'ajjabu. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengatakan kepada para sahabat yang hadir ketika itu, la ta'jabu min diqqati saqaihi. Jangan kalian terheran-heran dengan kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Jangan kalian terheran-heran dengan kecilnya dua betis Ibnu Mas'ud. Fa innahuma, sungguh kedua betis Ibnu Mas'ud itu asqalu fil mizan, lebih berat nanti di mizan daripada Jabali Uhud, daripada Gunung Uhud. Ya, dua betisnya Ibnu Mas'ud saja kalau ditimbang lebih berat daripada Gunung Uhud. Wabillahi taufiq. Hada kata Syekh Rabi', hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hada hadis ini kata Syekh Rabi', dalilun, sebagai dalil ala annal ashas, bahwasanya orang itu akan ditimbang nanti pada hari apa? Kiamat. Jadi yang ditimbang bisa jadi apa? Badannya, orangnya. Baik. Bisa difahami insyaallah ikhwan? Nah. Itulah dalil yang menunjukkan bahwasanya ashas, badan itu akan ditimbang. Kemudian yang ditimbang berikutnya adalah apa? Amalan. Wa amal a'malu fala khilafa fiha annaha tuzanu. Kata Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, wa amal a'malu, adapun amalan-amalan, fala khilafa, maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama ya dalam masalah ini, annaha tuzanu, bahwasanya amalan-amalan itu akan ditimbang. Mungkin ada yang bertanya, bukankah amalan itu sesuatu yang abstrak? Apa itu abstrak? Tidak ada apa? Wujudnya. Ya. Kan demikian ya. Amalan itu banyak. Amalan hati. Ya. Tawakkul. Ya. Tawakal kepada Allah. Ya. Ar-raja. Ar-rahbah. War-rahbah. Al-khawf. Ya. Ini semua amalan-amalan apa? Hati. Belum lagi amalan-amalan lisan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, qiraatul Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Seorang bapak memerintahkan anaknya, le salat, nduk salat. Ini amalan atau bukan? Amalan lisan. Belum lagi amalan-amalan badan, as-shalah, ruku, sujud, i'tidal, ila akhirih. Amalan itu banyak sekali. Kaifa tuzanu, bagaimana ditimbang? Bukankah ini sesuatu yang apa? Abstrak. Bukan sesuatu yang ada wujudnya, bisa dipegang, bisa dilihat. Iya. Bagi seorang muslim, berita-berita yang seperti ini tinggal diimani saja. Iya. Naam. Allahu jalla wa ala maha kuasa untuk menimbang amalan-amalan hamba. Yang jelas Allah mengabarkan, Rasul mengabarkan bahwasanya amalan itu ditimbang. Wabillahi taufiq. Amalan itu ditimbang. Jangan kemudian kalian bertanya, bukankah itu sesuatu yang abstrak? Bukankah itu sesuatu yang tidak ada wujudnya? Kalau Allah berkehendak amalan itu dirubah menjadi wujud, mungkin atau tidak? Mungkin. Sahal bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti disebutkan dalam hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, ketika seorang yang beriman dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan malaikat Nakir, dijawab dan dia bisa menjawab, terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, benar jawaban hambaku. Kemudian diluaskan kuburan hamba ini, diterangi kuburan hamba ini, kemudian dibukakan baban ilal jannah, pintu menuju jannah. Di tengah kesendirian tiba-tiba didatangi oleh hamba seorang, dan ini akan dialami oleh setiap hamba. Tinggal siapa yang datang orang ini. Orang yang beriman beda dengan orang yang kafir atau munafik. Datang kepada orang yang beriman, seorang yang wajahnya rupawan, memakai pakaian yang demikian indah dan mengeluarkan wangi-wangian. Bayangkan di tengah kesendirian datang orang yang menemani. Faqalal mu'min, maka orang yang beriman bertanya, man anta, siapa engkau? Wajahmu wajah yang demikian indah. Dan seterusnya. Kemudian dijawab oleh orang ini, ana amaluka salih, aku adalah amalan solehmu. Ya subhanallah. Apa yang akan dikatakan oleh Mu'tazilah ketika mendengar hadis ini? Orang yang beriman, karena dia sudah terdidik untuk mengimani semua sabda Nabi alaihi salatu wassalam, amanu bihi. Mereka mengimaninya. Tidak ada pertanyaan, kok bisa? Apa mungkin? Ini pertanyaan-pertanyaan orang yang apa? Yang tidak beriman. Mosok atau yang semisalnya. Iya. Beriman. Wabillahi taufiq. Maka demikian pula ketika kita mendengar ayat, mendengar hadis bahwasanya amalan-amalan itu ditimbang, selesai sudah. Kewajiban kita hanya mengimani, tidak kemudian menanyakan bagaimana ya. Iya. Disebutkan faedah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahmatullah alaihi, seingat saya dalam salah satu kitab beliau, semoga antum bisa merujuknya atau kita bisa melihat kembali. Sebuah contoh yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahmatullah alaihi, sepertinya dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ketika membahas masalah mizan. Di dunia saja ada contoh. Sesuatu yang dulu manusia tidak ngerti ukurannya berapa, tidak terbayang akan bisa diukur. Sekian, sekian, sekian. Karena itu sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat. Yaitu hararatu al-jism, suhu tubuh, atau suhu udara, suhu air, ya kan? Bisanya hanya bilang panas, dingin, dingin sekali kan seperti itu, ya? Atau panas, panas sekali. Tapi kemudian keluar ukuran 15 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 100 derajat Celcius. Ini yakni bahasa mereka. Darajah mi'awiyah. Dan ada alatnya, ya atau tidak? Ada alatnya macam-macam. Ada yang bentuknya batang, dimasukkan ke mulut, dimasukkan ke apa? Ketiak, ada aturan-aturannya juga yang ditetapkan, tidak sembarang. Ya. Baik, dipasang di rambut ya tidak ketahuan nanti. Ya. Ada aturannya itu, ya. Buatan manusia. Ya, kan. Atau masukkan ke telinga, ini bukan tempatnya itu. Ya. Ada tempatnya masing-masing. Ketiak, kurang 38, panas sekali tubuhnya. Ingatkan ya. Ini buatan apa? Manusia. Yang tadinya tidak terbayang itu. Seharusnya seorang muslim, seorang mukmin tidak kemudian mengingkarinya dengan akal dia yang terbatas. Bukankah amalan itu sesuatu yang abstrak? Terus bagaimana mau ditimbang? Wabillahi taufik. Nah, lebih-lebih lagi orangnya gemuk kok bisa jadi apa? Ramai bingung lagi ya kan. Bukankah dia dulu beramal? Kemudian kok ditimbang apa namanya? Orangnya. Tetapi seorang mukmin mengimani ini. Taib ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan itu ditimbang? Taib, kita sebutkan beberapa dalil. Di antara dalil ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah fi Kitabil Birr wassilah. Nah. Kalau yang pakai buku nuskhah saya halaman 88. Baik. Disebutkan hadis yang menunjukkan ya bahwasanya amalan itu ditimbang. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluqi." Tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan. Coba perhatikan di sini. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan, di dalam mizan, yang lebih berat daripada husnul khuluq. Akhlak yang apa? Baik. Husnul khuluq ini amalan. Ya atau tidak? Ya. Ada wujudnya? Tidak ada. Abstrak. Ya. Naam. Dan kita yakin timbangan satu orang dengan orang yang lain beda. Sama-sama ini pendiam. Akhlaknya dia masya Allah. Ya, baik, lembut. Ya, kita hanya bisa demikian. Fulan lembut, akhlaknya baik. Ya. Tidak pernah mendengki. Ya, suka memaafkan. Sebatas itu saja. Ya. Akhlaknya baik dengan orang tua. Memiliki unggah-ungguh, toto kromo. Nah, ya. Baik. Memuliakan yang tua. Merahmati yang apa namanya. Yang muda. Baik akhlaknya. Dan itu ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar pada atau memiliki akhlak yang sangat agung. Ya. Disebutkan dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, akhlak itu ditimbang. Bahkan disebutkan tidak ada yang lebih berat daripada amalan ini. Ya. Tentunya ma'al iman, bersama dengan iman. Dan akhlak yang paling besar adalah akhlak seorang hamba dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Wabillahi taufik. Tidak difahami bahwasanya ya, orang yang baik, ya, dermawan, tapi ma'al kufur, bersama dengan kekufuran kemudian memiliki apa? Bobot, tidak. Dulu di zaman jahiliyah ada seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an, masih kerabatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Terkenal banyak berbuat baik, terkenal orang baik luar biasa. Kepada orang-orang fakir lembut, kepada anak-anak yatim membantu, suka memberi makan. Ya, ini orang yang baik di tengah masyarakat. Mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di situ Aisyah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an, apakah bermanfaat nafkah dia dulu, amalan dia dulu semasa hidupnya? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la ya Aish, tidak wahai Aisyah. Innahu lam yakul yauman min dahrihi rabbighfirli khathiyati yaumiddin. Tidak wahai Aisyah, tidak bermanfaat. Karena dia ketika di dunia tidak pernah mengatakan, tidak pernah berdoa kepada Allah, rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, khathiyati, kesalahan dan dosa-dosaku, yaumiddin, pada hari apa? Pembalasan. Dia tidak beriman kepada hari pembalasan, tidak beriman kepada hari kebangkitan. Fakafara bihi, dia termasuk orang-orang yang kafir, sehingga kebaikan dia itu tidak bermanfaat bersama dengan kekufuran. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini ya, Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya nanti melebihi husnul khuluq, akhlak yang baik, tentunya bersama dengan al-imanu billahi azza wa jal, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang kedua. Dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan akan ditimbang. Wa haditsu kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani 'ala al-lisan saqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan hadis ini ya diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi akhiri sahihihi, di akhir sahih Bukhari, hadis yang terakhir, dan beliau menutup dengan hadis ini. Nah, hadis yang agung. Nabi mengatakan kalimatani, ada dua kalimat. Yang dua kalimat ini habibatani ila ar-Rahman, sangat dicintai oleh ar-Rahman, oleh Allah Azza wa Jal. Khafifatani ala lisan, tetapi sangat ringan di lisan. Sangat dicintai oleh Allah, mudah untuk diucapkan. Saqilatani fil mizan, dan sangat berat di dalam timbangan. Yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalimat yang ringan diucapkan dan sangat dicintai oleh ar-Rahman, dan sangat berat di dalam apa? Timbangan. Ya. Maka termasuk disunnahkan adalah memperbanyak kalimat ini. Ini termasuk zikir-zikir yang mutlak. Bisa dibaca kapan saja. Sambil berjalan, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Sambil duduk, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ummahat, ya, sambil memasak, sambil menyiapkan apa? Makanan untuk suaminya, anak-anaknya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Para petani sambil datang pergi kemana? Ke sawah, mencangkul. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, ini zikir mutlak. Kapan saja, selama bukan waktu dan tempat yang ada terlarang. Kalimat ini kalimat yang sangat berat di dalam mizan timbangan. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Hadis ini juga dalil bahwasanya di antara yang ditimbang nanti adalah mada amalan-amalan hamba. Apakah itu akhlak yang baik, ya, atau itu amalan lisan seperti subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tersisa satu lagi yang belum ditimbang, yakni dalil belum kita sebut, yaitu apa tadi? Suhuf, buku catatan. Naam. Dalilnya adalah apa yang akan kita baca nanti, yaitu kisah hadis bitaqah. Hadis apa? Bitaqah. Ditimbangnya lembaran-lembaran amalan seorang hamba diletakkan pada salah satu anak timbangan. Kemudian satu anak timbangan yang lain bitaqah, kartu yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Itu dalil bahwasanya di antara yang ditimbang adalah madza as-suhuf. Lembaran-lembaran catatan. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis-hadis yang sangat banyak, ya. Dalil-dalil Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ini, inilah yang menjadi landasan, yang menjadi dasar, ya, bagi ahlu sunnati wal jamaah untuk mengimani al-mizan, mengimani mizan, membenarkan berita-berita Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Dan mereka meyakini bahwasanya mizan adalah makhluk Allah Azza wa Jal yang hakiki, betul-betul ada. Makhluk Allah yang apa? Hakiki. Naam. Adapun ahlul ahwa wal dolal, pengikut hawa nafsu, ahlul bidah, naam, mereka mengingkari berita-berita ini. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah ketika seorang sudah memiliki prinsip menolak berita-berita Nabi alaihi salatu wasallam. Maka jangan heran kalau para ulama demikian tegas mengingatkan umat ini dari mereka itu. Imam Ahmad sampai mengatakan wal i'radu amman radda dzalika al-i'rad. Hendaknya kita berpaling dari orang-orang yang menolak itu semuanya. Wa tarku mujadalatihi, dan kita menolak berjidal dengan mereka. Nah. Dan itu bukan berarti kemudian berpaling dari orangnya saja, termasuk berpaling dari buku-bukunya. Berpaling dari muhadharah-muhadharahnya yang musajjalah, yang terekam suara, ya, lebih parah lagi apa? Video. Barangkali ada yang mengatakan, oh saya tidak pernah kumpul dengan mereka, tidak pernah saya telepon dengan mereka. Tapi di mejanya buku-buku mereka, dibaca, ditelaah. Channel-channel telegram mereka ikut, dia bergabung di dalamnya. Ikut membacanya, ikut mengikuti perkembangannya. Website-website mereka dikunjungi. Yang seperti ini berarti dia tidak berpaling dari orang-orang tadi. Walaupun secara jasad tidak ketemu. Walaupun secara jasad ya, tidak bersama dengan mereka. Bahkan tidak terjadi mujadalah. Bahkan yang seperti ini lebih parah. Karena dia akan duduk ya, mengerutkan apa namanya keningnya. Dalil ini. Sahih Bukhari. Sahih Muslim. Oh ini, itu ucapan para ulama ada di sini. Padahal itu semua sudah dipelintirkan oleh mereka. Sesat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, para ulama betul-betul mengingatkan ini semuanya. Setelah menyebutkan prinsip ini yang dibangun di atas dalil Alkitab wa sunnah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengingatkan kita dari jalannya orang-orang yang menyimpang dan sesat dalam bab ini dan juga bab-bab yang lain. Di samping kita mengerti jalan yang lurus, minta kepada Allah jalan yang lurus, ihdinash shiratal mustaqim, kita juga harus mengerti jalan-jalan kesesatan, berpaling dari jalan-jalan yang menyimpang. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di antara mereka yang menyimpang dalam bab ini, kata Syekh Rabi' Ibn Hadi, wal mu'tazilatu wal jahmiyatu wa ahlu dhalal yungkirun al mizan al mahsus. Orang-orang mu'tazilah, orang-orang jahmiyah, wa ahlu dhalal, dan orang-orang yang sesat, yungkirun al mizan, mereka mengingkari mizan al mahsus, yakni mizan yang hakiki. Mereka tidak mau meyakini itu. Lafadznya mungkin mereka mengimani. Faman saqulat mawazinuhu. Mawazin ada, mizan ada, kata mereka. Tapi mizan di situ bukan mizan apa hakiki, ya. Memiliki anak timbangan yang diletakkan di situ apa namanya? Orang yang diletakkan di situ apa? Catatan yang diletakkan di situ, apalagi amalan, dari mana itu? Mereka buang semua hadis-hadis Nabi yang telah kita dengar tadi. Kalau mereka ditanya, kamu meyakini mizan? Iya, kami meyakini mizan. Tetapi ternyata mizan yang mereka maksud bukan mizan yang dimaksud dan difahami oleh ahlu sunnah. Mereka mengingkari al-mizan al-mahsus. Mizan yang ada wujudnya. Mizan yang hakiki. Waza'amu, mereka menganggap ya, bahwasanya mizan yang dimaksud adalah al-adl, keadilan. Allah tidak perlu mizan. Untuk apa mizan bagi Allah? Allah tidak butuh. Allah maha tahu. Tidak usah ditimbang-timbang, Allah tahu. Nah kalau seperti itu nanti semuanya akan ditolak. Ya atau tidak? Disebutkan ada malaikat yang menjaga gunung. Ya kan? Ada malaikat yang menjaga gunung. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Diutus oleh siapa? Allah azza wa jal. Bersama dengan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, Allah mengizinkan engkau wahai Nabi untuk memerintahkan malaikat ini. Kalau engkau memerintahkan dia, biidnillah dengan izin Allah akan diangkat gunung itu, dijatuhkan kepada apa? Orang-orang kafir. Apakah kemudian ditolak berita ini? Allah tidak butuh ada malaikat yang menjaga apa namanya? Gunung. Tidak perlu. Berbicara tentang buku catatan amalan, ada malaikat yang berada di kanan, malaikat yang berada di kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak perlu ada buku catatan itu, tidak perlu. Tidak usah dicatat Allah apa namanya. Tahu. Yang tidak salah ucapan tadi, tanpa catatan itu Allah maha apa? Tahu. Bahkan sebelum terjadinya. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum terwujudnya makhluk-makhluk ini, sebelum mereka beramal, Allah sudah tahu dengan rinci semua amalan-amalan yang akan dilakukan oleh siapa? Hamba. Tidak perlu buku catatan, betul. Tetapi Allah berkehendak adanya buku catatan itu. Adanya malaikat yang mencatat semua ucapan-ucapan hamba, amalan-amalan hamba. Dan Allah berkehendak buku catatan itu akan dibagikan kepada annas, manusia semuanya. Dan mereka akan membaca buku catatan tersebut. Dan mereka semuanya terheran nanti pada hari kiamat. Semuanya ada. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku catatan yang tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar. Jangankan yang besar, yang kecil saja tidak tertinggal. Semua tertulis. Apakah kemudian juga demikian akan dikatakan ayyuhal mu'tazilah, wahai orang-orang mu'tazilah? Dan mereka memang seperti itu. Kalamuhum, ucapan mereka, selalu mereka kembalikan kepada akal. Dan sesuai dengan akal, tidak mereka terima. Tidak butuh itu buku catatan. Tidak butuh pula itu timbangan. Allah sudah tahu, maha tahu, fulan masuk neraka atau fulan masuk apa? Surga. Di surga ada derajat yang mana? Yang paling tinggi, di tengah atau di bawah? Allah maha tahu. Tidak perlu itu apa namanya? Mizan. Jadi yang mereka fahami dan mereka yakini, mizan itu maknanya adalah keadilan Allah. Yani Allah adil. Ternyata mereka tidak mengimani adanya apa? Al-mizan al-haqifi, al-mizan al-mahsus. Tidak mengimani. Hada qaulul mu'tazilah. Inilah ucapan orang-orang mu'tazilah. Wal jahmiyah. Dan ucapan orang-orang jahmiyah. Wa man wafaqahu min ahli dhalal. Dan orang-orang yang mengingkari. Itu semuanya dari kalangan orang-orang yang sesat. Li'annahum yungkirun al-mizan. Karena mereka pada asalnya mengingkari mizan yang hakiki. Akhirnya mereka mentakwilkan ayat. Mentakwilkan apa? Hadis. Itulah jalannya ahli dhalal. Orang-orang yang sesat punya keyakinan dulu, keyakinan yang batil, kemudian ayat-ayat Al-Quran dicari-cari atau mereka pelintirkan. Yeah. Mereka meyakini mizan tidak ada. Kemudian didapatkan ada ayat, ada hadis, kok disebutkan mizan? Oh, maksudnya mizan itu adalah apa? Keadilan siapa? Allah. Tidak meyakini adanya timbangan yang hakiki. Naam. Bisa difahami ikhwatul kiram? Itulah Mu'tazilah. Adapun ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya itu semuanya adalah hakiki. Ketika berbicara tentang mizan, timbangan, timbangan itu betul-betul hakiki. Ya. Ketika berbicara tentang dajjal, dajjal juga apa? Hakiki. Subhanallah, semua yang hakiki itu dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah tidak hakiki, termasuk dajjal. Dajjal itu bukan orang. Ya. Ya. Dajjal itu nanti akan sampai pembahasannya. Apa sudah dibahas ya? Baik. Dajjal itu bukan orang. Dajjal itu adalah sebuah sistem, sebuah kondisi zaman yang rusak. Padahal kalau kita lihat hadis-hadisnya, Dajjal itu betul-betul apa? Hakiki. Dajjal itu betul-betul hakiki. Karena Nabi mengatakan rambutnya seperti ini. Badannya seperti ini. Matanya seperti ini. Dia keluar dari sini. Bahkan sahabat Tamim Ad-Dari betul-betul telah melihat wujudnya ketika dia terdampar di salah satu apa jazirah. Allahu a'lam di mana jazirah tadi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga menyebutkan dia yatakallam, berbicara, membuat fitnah di akhir zaman. Itu semuanya sifat-sifat yang menunjukkan Dajjal itu hakiki mahsus. Betul-betul apa? Ada hakikat, hakikat. Bukan sesuatu yang tidak ada apa? Hakikat. Termasuk mizan. Al-mizan juga hakiki. Oleh karena itu di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi dalil yang menunjukkan bahwasanya mizan itu adalah apa? Hakiki. Ya, mizan adalah apa? Hakiki. Memiliki hakikat, memiliki bentuk, memiliki wujud. Kenapa kita mengatakan demikian? Loh, karena dalil menunjukkan seperti itu. Naam. Ini masalah berikutnya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yaitu pertanyaan tentang mizan. Hal huwa haqiqiyun aula? Apakah hakiki atau tidak? Al-jawab Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya mizan itu hakiki, betul-betul hakiki, ada wujudnya. Bagaimana wujudnya? Ya. Tentu kita sebatas menyampaikan apa yang datang dalam apa? Dalil. Kata Syekh Rabi Ibn Hadi, wal mizanu lahu kiffatan tuzanu fihimal a'malu. Mizan itu hakiki memiliki dua anak timbangan. Sampai disebutkan jumlah anak timbangannya. Berapa? Dua. Ini kan hakiki. Memiliki dua anak timbangan. Tuzanu fihimal a'mal. Akan ditimbang di dalam anak-anak timbangan itu amalan-amalan hamba. Jadi betul-betul anak timbangan yang di situ diletakkan apa? Amalan. Atau di situ diletakkan apa tadi? Orang. Atau di situ diletakkan apa? Suhuf. Buku catatan, lembaran-lembaran catatan. Kita mengatakan demikian karena Nabi mengatakan demikian. Kalau Nabi tidak mengatakan demikian, tidak berani kita mengatakan demikian. Iya. Wa minal adillati, dan di antara dalil, di antara dalil yang menunjukkan mizan itu hakiki, mizan itu memiliki dua anak apa? Timbangan. Mizan itu diletakkan di dalam anak timbangan itu apa? Amalan. Tiga-tiganya ini dalilnya adalah hadis bitaqah, sekaligus hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang di dalam timbangan itu selain badan, kemudian amalan, yang ketiga adalah apa tadi? Suhuf. Nah, sekaligus menjelaskan bahwasanya ya mizan itu hakiki. Betul-betul apa? Hakiki. Wa minal adillati, di antara dalilnya, kata Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, hadithu as-sijillat, hadis tentang sijillat, lembaran-lembaran amalan. Alladhi ya'ti, yang akan datang penyebutannya. Ya'ni yukhbiruhu Allah tabaraka wa ta'ala wa ya'ridu 'alaihi a'malahu. Ada seorang hamba yang dipanggil oleh Allah, dikabarkan oleh Allah kepadanya tentang amalan-amalannya, ditampakkan oleh Allah amalan-amalannya. Fa idza biha fi 99 sijillan, ternyata amalan orang ini tercatat pada 99 lembaran. Allahu Akbar. Ya, kita imani demikian Nabi mengabarkan. Orang ini ditampakkan untuknya amalan-amalan dia yang ternyata terkumpul pada 99 apa? Lembaran catatan. Yang memenuhi langit dan bumi, tamla'u ma bainas sama'i wal ard, yang lembaran-lembaran ini memenuhi langit dan bumi. Dalam riwayat dikatakan kullu sijillin maddal basar, masing-masing lembaran itu sejauh mata memandang. Nah, jangan ditanyakan bagaimana. Hakada akhbarana bihi ar-rasul alaihi salatu wasalam. Demikian Rasul mengabarkan kepada kita. Nah, tentu saja orang ini takut, gentar, khawatir, karena catatan dia semuanya tidak ada yang luput. 99 catatan, masing-masing catatan sejauh mata memandang, berisi dosa-dosa dia, amalan-amalan kejelekan dia. Wabillahi taufik. Takut orang ini. Ditanya oleh Allah, hal laka amalun, apakah kamu punya amalan kebaikan? Yang dimaksud adalah amalan kebaikan. Ini amalan jelekmu. Apakah kamu punya amalan kebaikan? Hal laka min khair, apakah kamu punya kebaikan? Hal laka min amal, apakah kamu punya amalan? Ya. Fayaqul, maka dia mengatakan, la ya Rab, tidak wahai Rab. Ya. Hampir-hampir putus asa. Ya. Ditanya amalanmu, Ya. Baik. Wajar seorang itu lupa amalannya. Ya. Karena di hadapannya apa? Kejelekan yang luar biasa. Yang banyak yakni 99 serata. Ya. Ternyata dia masih memiliki amalan. Ya. Dikatakan ballaka indana hasanah. Bahkan engkau di sisi kami memiliki hasanah, satu kebaikan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan sungguh Rabbmu tidak mendzalimi siapapun. Fatudha'u la ilaha illallah fi kiffatin, maka diletakkanlah kalimat la ilaha illallah di salah satu anak timbangan. Berarti betul-betul ini hakiki, ya atau tidak? Mau difahami apa? Jelas di sini Nabi alaihi salatu wasallam yatakallam bi kalimatin arabiyyah, dengan bahasa Arab. Wadih, jelas. Diletakkan kalimat la ilaha illallah dalam riwayat bitaqah, kartu yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Diletakkan pada salah satu anak timbangan. Wa tudha'u hadhihi sijillat at-tis'atun at-tis'atu wa tis'una sijillan fi kiffah. Kemudian 99 lembaran tadi yang sejauh mata memandang, yang memenuhi langit dan bumi, diletakkan pada satu anak timbangan yang lain. Ini juga menunjukkan bahwasanya timbangan itu besar. Azim. Sangat besar timbangan itu. Ya. Ternyata lebih berat kalimat apa? La ilaha illallah. Fatarjihu bihima la ilaha illallah. Li'annahu la yaskulu ma'a ismillahi syai. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu sangat berat. Ya, tentunya kalimat la ilaha illallah yang bermanfaat adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba mukhlishan min qalbihi, ikhlas dalam hatinya, dan tidak dirusak dengan pembatal-pembatal la ilaha illallah, bersih dari asyirku billahi azza wajal, asyirik billahi azza wajal. Ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini dalil sekali lagi yang menunjukkan bahwasanya timbangan itu hakiki, betul-betul hakiki. Wabillahi taufik. Ya, dan memiliki dua apa? Anak timbangan. Diletakkan di dalam anak timbangan itu amalan-amalan. Naam. Suhuf. Dalil berikutnya ma'asyiral muslimin. Sekali lagi, dalil yang menunjukkan bahwasanya timbangan itu hakiki dan diletakkan di dalam anak timbangan itu, ya, amalan. Warada fil hadis, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Naam, dan yang lainnya dari para ulama yang mengeluarkan hadis ini. Naam. Nabi mengatakan, "Law wudi'atis samawati as-sab'u wa man fihinna wal aradhina as-sab'u wa man fihinna fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah." Seandainya langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh, bumi juga tujuh apa? Lapis, berdasarkan hadis ini. Ya. Dan semua yang ada di isinya, yang ada di dalamnya, isinya, malaikat-malaikatnya, ya, juga manusianya, makhluk-makhluk yang ada di dalam langit dan bumi dan di antara keduanya, diletakkan pada salah satu anak timbangan, yakni masuk semuanya di anak timbangan tadi. Ini dalil anak timbangan itu besar. Azim. Seandainya langit yang tujuh, bumi yang tujuh, beserta isinya dimasukkan dalam salah satu anak timbangan. Kemudian anak timbangan yang lain dimasukkan di situ kalimat la ilaha illallah, lamalat bihinna la ilaha illallah, sungguh akan lebih berat kalimat apa? La ilaha illallah. Apa ini semuanya? Sabda Nabi ini apa yang difahami oleh orang yang mengerti dan beriman? Dia memahami bahwasanya timbangan itu memiliki berapa anak timbangan? Dua anak timbangan. Apakah anak timbangan itu hakiki atau tidak? Hakiki. Betul-betul dimasukkan di dalam anak timbangan itu amalan. Sampai Nabi mengatakan seandainya langit dan bumi dimasukkan di situ, masuk. Ditimbang dengan la ilaha illallah, lebih berat kalimat apa? La ilaha illallah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sampai di sini dulu, ya, pembahasan kita.